Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu, di mana kita akan membuka pelajaran baru setelah kita menamatkan kitab At-Tauhid. Ya, alhamdulillah kita telah selesaikan beberapa waktu yang lalu. Insya Allah kita akan buka pelajaran yang baru, membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah, syarah tentang perkara-perkara jahiliyah. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasalam diutus kepada orang-orang yang di sekelompok orang yang ketika itu mereka tidaklah terbimbing dengan ilmu. Masyarakat yang penuh dengan kerusakan. Masyarakat yang penuh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membimbing mereka sehingga keluarlah mereka dari kegelapan masa jahiliyah. Nah, penting bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja perkara-perkara jahiliyah yang menjadi kebiasaan mereka ketika itu. Kenapa penting bagi seorang muslim untuk mengetahui tentang masalah-masalah jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam? Ya, di antara faktor yang menyebabkan pentingnya kita mempelajari masalah jahiliyah ini, yang pertama agar kita menyadari betul tentang keindahan Islam. Ya, tentang keindahan Islam. Orang yang dia tidak mengetahui masalah jahiliyah, dia akan merasa bahwa Islam ini biasa-biasa saja. Dia tidak mengetahui bahwa dia sedang berada dalam nikmat yang luar biasa. Namun dengan dia mengetahui tentang bagaimana perkara jahiliyah, ya, keburukan yang terjadi di masa jahiliyah, dia akan tahu bahwa dia berada dalam nikmat yang sangat besar. Makanya dalam bait syair disebutkan fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu asya. Dalam sebuah bait syair disebutkan sesuatu itu akan tampak indah bila dibandingkan dengan lawannya. Dengan adanya lawan maka akan tampak jelas banyak perkara. Jadi ketika dibandingkan Islam, yakni apa yang kita sekarang, kita dapati sekarang, dibandingkan dengan masa jahiliyah, kita akan tahu bahwa Islam itu demikian indah. Islam itu demikian baik. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah ini, kita bisa melindungi diri kita. Jangan sampai kita terjatuh pada perkara jahiliyah tadi. Karena bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali ilallahi tsalatsah." Orang yang paling dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga golongan. Orang yang paling dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga golongan. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang melakukan dosa besar di tanah haram. Ya, dia melanggar kesucian Makkah dan Madinah, melakukan perbuatan dosa di sana. Maka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ya, tidak mengenal waktu. Sampai di tanah suci saja melakukan perbuatan dosa. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Ini yang kedua adalah orang-orang yang di dalam Islam dia masih mencari-cari ya, atau dia ingin melakukan sunnah-sunnah jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah, dia hidupkan kembali di tengah-tengah Islam. Kemudian yang ketiga, wa mutallibu dami imri'in bi ghairi haq liyuhriqa damuhu aw liyuhriqa damuhu. Yang ketiga adalah seorang yang mengincar darah seorang muslim, mengincar darah seseorang tanpa hak untuk dia tumpahkan. Ya, orang yang melakukan pembunuhan, membunuh tanpa hak. Maka ini termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada perkataan yang kedua dari Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang mencari-cari, mencoba menghidupkan sunnah jahiliyah di tengah-tengah Islam. Oleh karena itu penting bagi seseorang untuk mengetahui apa yang menjadi sunnah jahiliyah. Perkara apa yang dihidupkan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu dengan tujuan agar dia tidak termasuk dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ya di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah Islam, dia adalah orang yang gencar menghidupkan kembali perkara jahiliyah. Na'udzubillah. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang merupakan perkara jahiliyah. Ya, tujuannya bukan agar kita bisa menghidupkannya, tapi agar kita bisa melindungi diri kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah bait syair, "Araftu syarra la li syarri, lakin litawakihi. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'a fihi." Dalam sebuah bait syair disebutkan, aku mengetahui keburukan bukan karena ingin melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk melindungi diriku darinya. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, tidak bisa dia membedakan antara keburukan dengan kebaikan, maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Enggak tahu, dikira ini suatu perkara yang baik. Misalnya ada satu perkara jahiliyah yang disebutkan juga oleh Syekh rahimahullah, yaitu menilai kebenaran dari banyaknya pengikut. Nah, ini jahiliyah ini. Banyak orang enggak tahu, ini jahiliyah. Ya, kalau orang itu banyak pengikutnya, oh berarti dia benar. Lihat Ustaz Fulan, kajiannya luar biasa misalnya. Sekian ratus ribu orang yang mengikutinya, sehingga dia disebut dai 100 ribu umat. Dulu dai 1 juta umat ya, dai 100 ribu umat misalnya. Ya, berarti dia benar. Ah, ini jahiliyah. Kenapa? Karena menilai kebenaran dari banyaknya orang yang mengikuti. Nah, kita kan nggak tahu. Terkadang orang-orang awam terutama ya, orang yang nggak pernah ngaji, orang yang nggak pernah tahu. Oh itu benar kok, kenapa banyak pengikutnya? Padahal menilai kebenaran dari banyak pengikut ini merupakan sunnah jahiliyah. Nah itulah dua faktor mengapa kita perlu mengetahui tentang apa saja perkara-perkara jahiliyah. Di sini masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengumpulkan sekitar 128 masalah jahiliyah. Silahkan dilihat di daftar isinya. Ada berapa itu? Ada 128. Ya, 128 perkara jahiliyah disebutkan oleh beliau. Berarti banyak perkara jahiliyah. Ya mungkin sebagiannya enggak tahu kita. Mungkin kita sebagiannya tidak mengetahuinya. Oleh karena itulah dengan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba bahas perkara-perkara jahiliyah ini. Ya mudah-mudahan tujuannya tadi agar kita lebih ya bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga agar kita terhindar dari masalah jahiliyah ini bisa tercapai. Allah berikan taufik kepada kita. Kemudian insyaallah dalam menelaah kitab Masail Jahiliyah ini, kami akan membacakan juga syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, kalau yang di situ terjemahannya sudah ada ya. Terjemahannya sudah ada, tapi insyaallah kita akan bacakan kitabnya agar nanti benar-benar bisa mendapatkan faedah dari ucapannya para ulama. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan ini masih hidup. Beliau termasuk anggota Hay'ah Kibarin Ulama, anggota Dewan Ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia dan salah seorang mufti di sana. Dan beliau dikenal dengan kekokohan manhaj dan akidah beliau. Maka tidak salah apabila kita mengambil ya, kitab beliau ini untuk menjelaskan masalah-masalah jahiliyah ini. Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab fi muqaddimati risalatihi masail jahiliyah. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dalam muqaddimah atau pendahuluan risalah beliau yang berjudul Masail Jahiliyah. Qala hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli al-jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Kata beliau, maka ini adalah perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul jahiliyah, baik kitabiyyin maupun ummiyyin. Kitabiyyin itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Demikian juga dari ummiyyin, orang-orang yang ummi, yang dimaksud adalah kaum musyrikin Arab. Mimma lagina lil muslim an ma'rifatiha. Ya, termasuk dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim untuk mengetahuinya. Kemudian beliau menyebutkan bait syair, faddiddu yuthiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Sesuatu akan tampak indah bila dibandingkan dengan lawannya, dan dengan adanya lawan akan tampak jelas banyak perkara. Ya, jadi terkadang kita untuk mengetahui sesuatu itu bagus, kita bandingkan dulu. Ya, kadang orang enggak menghargai sesuatu. Dibilang ini biasa-biasa saja, satu perkara biasa. Namun ketika dibandingkan dengan keadaan yang lebih buruk, baru dia tahu bahwa ini adalah sangat baik. Ya, contohnya sebagian orang enggak bersyukur dia tinggal di Indonesia. Apalah Indonesia kayak gini, banyak korupsi, kacau sekali. Tapi kalau dia bandingkan dengan kehidupan saudara-saudaranya di berbagai belahan bumi, misalnya dibandingkan dengan saudaranya di Palestina, dibandingkan dengan saudaranya di Suriah, dibandingkan dengan keadaan saudaranya di Burma, di Kashmir, dan di berbagai penjuru dunia, baru dia tahu nikmat sekali tinggal di Indonesia. Dibandingkan dengan Libya, ya, orang kadang-kadang mau ke masjid saja perlu bawa senjata, khawatir nanti dalam perjalanan ke masjid ditembak. Kita alhamdulillah, ya, enggak ada yang nembak kita, ya, jalan dari Candi Gebang ke Masjid Al-Hidayah aman. Ya. Maka sesuatu itu akan tampak keindahannya kalau dia dibandingkan dengan lawannya. Islam akan tampak keindahannya kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Luar biasa keutamanya Allah berikan bagi orang-orang yang menjadikan Islam sebagai agama mereka. Kemudian kata beliau, fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang paling buruk, ya, yang paling berbahaya yang ada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketiadaan iman dalam hati mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah perkara yang buruk. Satu perkara ini saja ketika mereka tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah perkara yang luar biasa buruknya. Apalagi ditambah dengan perkara-perkara jahiliyah lainnya. Ya, tambah buruk lagi keadaan mereka. Fa in yudhafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tamatil khasarah. Apabila keadaan ini, ketiadaan iman mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambah lagi dengan perkara-perkara yang mereka anggap sebagai satu kebaikan, padahal itu sebuah keburukan, tamatil khasarah, maka sempurnalah kerugian mereka. Ya, sudah tidak beriman, tambah lagi dengan perkara-perkara buruk lainnya. Kerugian di atas kerugian, sempurna kerugian mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-52 Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang batil dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Tidak ada kebaikan sama sekali. Sudah tidak beriman, tambah lagi dengan kekufuran demi kekufuran yang mereka lakukan. Tidak ada kebaikan pada diri mereka. Qala syarihu rahimahullah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menjelaskan tentang tujuan penulisan kitab ini. Qala hadhihi risalah min rasail Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ismuha Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Risalah ini merupakan salah satu dari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Namanya Masail Jahiliyah, yang perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi para atau menyelisihi masyarakat jahiliyah. Jadi perkara apa saja yang diselisihi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari masyarakat jahiliyah. Tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa ishrina mas'alah. Risalah ini walaupun dia ringkas, dia memiliki atau tercakup padanya 128 perkara jahiliyah. Satu perkara yang banyak, makanya siap-siap ya. Kalau ingin menamatkan kitab ini harus bersabar. Gak bisa kita selesaikan dalam 1 bulan, 2 bulan, enggak. Kenapa? Ada 128 masalah jahiliyah yang beliau paparkan dalam risalah ini. Istakhlasaha rahimahullah min kitabillah, minal kitabi was sunnah wa akhwalil ahlul ilm. Beliau meringkas. Jadi Syekh itu bukan mengada-ada, bukan kemudian mengatakan ini masalah jahiliyah, itu masalah jahiliyah dari buah pikiran beliau, tidak. Beliau mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang diingkari dalam Al-Qur'an, apa yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang dikatakan oleh mereka sebagai masail jahiliyah, ini beliau kumpulkan satu persatu, lalu beliau kumpulkan menjadi satu risalah. Makanya kita akan dapati setiap apa yang beliau katakan sebagai ya permasalahan jahiliyah, perkara jahiliyah, beliau sertakan dalilnya. Misalnya masalah jahiliyah yang pertama, kata beliau, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Beliau sampaikan dalilnya, ada dalilnya. Ya, sehingga bukan mengada-ada. Wal ghadu min dzalika tanbihul muslimin min ajli ayyajtalibu hadhil masail li'annaha khatirun jiddan. Tujuan beliau menulis risalah ini adalah untuk mengingatkan kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Dan seperti itulah hendaknya seorang da'i ilallah. Seorang da'i ilallah, orang yang berdakwah. Hendaknya dia ya landasi dakwahnya dengan kasih sayang. Kenapa saya berdakwah? Salah satu alasannya adalah bentuk kasih sayang saya kepada kaum muslimin. Banyak di antara mereka belum mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, maka perlu diadakan dakwah agar mereka menjauhi perkara-perkara tersebut. Contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang dai itu hendaknya memiliki karakter sebagaimana karakter Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan oleh Allah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul azizun alaihi ma 'anittum. Amat besar di sisi beliau perkara yang menyulitkan kalian. Jadi apa yang membuat susah kaum muslimin? Ini berat ya. Bagaimana caranya agar kaum muslimin mendapatkan kemudahan? Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Ini karakter Nabi. Beliau mencoba bagaimana senantiasa mencoba agar kaum muslimin, umat beliau selalu mendapatkan kebaikan. Ya, ketika mereka akan terjerumus pada perkara yang akan mengundang azab Allah, beliau ingatkan, hati-hati, ya nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, beliau berlaku lembut dan penuh kasih sayang. Ini sifat yang harusnya ada pada setiap dai, setiap ulama. Maka Syekh di sini kasih sayang beliau kepada umat diwujudkan dalam bentuk menulis risalah. Tanbihun lil muslimin, untuk mengingatkan kaum muslimin min ajli ayyajtanibu hadhil masail, dengan tujuan agar kaum muslimin menjauhi perkara-perkara jahiliyah ini tadi. Tadi hadis Abdullah bin Abbas sudah kita bacakan bahwa termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang menghidup-hidupkan perkara jahiliyah di tengah kaum muslimin. Jangan sampai kita termasuk ke dalam, ya, ke dalam golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu beliau tulis risalah ini. Ya. Li'annaha khatiratun jiddan, karena perkara ini bukan perkara yang sepele, perkara yang sangat berbahaya. Siapa yang ingin dimurkai oleh Allah? Tidak ada di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bayyana rahimahullah anna hadhihi al-masail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli al-jahiliyah min al-kitabiyyin wal ummiyyin. Oleh karena itulah beliau rahimahullah menjelaskan, ya, permasalahan atau perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah, baik dari kalangan kitabiyyin maupun dari kalangan ummiyyin. Pertanyaan selanjutnya, di sini dikatakan bahwa ahlul jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kitabiyyin, ada yang namanya ummiyyin. Siapakah mereka? Siapa itu kitabiyyin? Siapa itu ummiyyin? Kata beliau, wal kitabiyyun al muradu bihim ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Yang dimaksud dengan kitabiyyun adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasara. Ya, Yahud itu jamak dari Yahudi, Nasara itu jamak dari Nasrani. Ya. Kenapa mereka disebut, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani disebut sebagai kitabiyun? Li'annal Yahuda indahum kitab Taurah allati anzalaha Allahu ala Musa alaihi salam, wan Nasara indahum kitabul Injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Karena orang Yahudi mereka memiliki kitab. Apa kitabnya Bapak-bapak? Taurat. Taurat yang sekarang dikenal dengan nama Perjanjian Lama, Old Testament. Ya. Yang diturunkan kepada, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka Musa alaihi salam. Wan Nasara indahum kitabul Injil, dan orang-orang Nasara mereka memiliki kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika summu bi ahli kitab. Oleh karena itulah mereka disebut sebagai ahlul kitab, karena mereka punya kitab. Yahudi punya kitab Taurat, Nasara atau Nasrani punya kitab Injil. Wahum al-an, nah kemudian beliau menyebutkan, wahum al-an yutliquna ala Taurah al-ahd al-qadim awil asfar al-qadimah. Dan orang-orang sekarang menyebutkan, ya, memberikan nama kepada Taurat dengan nama Perjanjian Lama. Jadi kalau Bapak lihat kitab suci mereka itu terdiri dari dua bagian besar. Ada yang namanya Perjanjian Lama. Ini adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ada yang namanya Perjanjian Baru. Ini yang diturunkan kepada Isa alaihi salam. Ya, tentunya dengan perubahan-perubahan dan tambah-tambahan yang mereka buat terhadap kitab suci mereka. Wa yutlikuna 'alal Injil asfarul ahdil jadid. Wa hadza fi istilahihim. Dan mereka menyebut Injil sebagai perjanjian baru. Inilah istilah-istilah yang mereka pakai. Ya. Wa huma kitaban adziman anzalahum Allahu 'ala nabiyyin 'ala nabiyyain karimain huma Musa wa Isa alaihi salam. La siyama Taurah fa innaha kitabun 'adzim. Wal Injil mukammilun laha wa musaddiqun laha. Dua kitab ini adalah kitab yang agung. Ya. Kita dalam rukun iman itu ada yang namanya rukun kepada atau iman kepada al-kutub. Kepada kitab-kitab. Ya, salah satu iman kita kepada kitab adalah kitab Taurat, iman kepada kitab Taurat dan iman kepada kitab Injil. Keduanya merupakan kitab yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua kitab ini kepada dua nabi yang mulia, yaitu Musa dan Isa alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Isa ini termasuk dari ulul azmi minar rasul. Ada lima nabi yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi nabi-nabi lainnya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulul azmi ini ada Musa dan Isa. Mereka ini mendapatkan dua kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat dan Injil. La siyama Taurat, apalagi Taurat. Jadi Taurat itu lebih agung, kenapa? Lebih banyak syariatnya dibandingkan Injil. Fa innaha kitabun azim. Taurat ini merupakan kitab yang agung, wal Injilu mukabbilun laha wa musaddiqun laha. Adapun Injil ini merupakan penyempurna. Merupakan penyempurna saja. Jadi sebenarnya Injil itu penyempurna. Syariat yang berlaku bagi umatnya Nabi Isa alaihissalam itu masih sama dengan syariatnya Nabi Musa. Gak berubah. Kenapa? Karena dia hanya penyempurna saja daripada dari Taurat. Ya. Lantas kenapa ada aturan-aturan yang berbeda? Misalnya, saya ambil contoh. Orang-orang Yahudi itu sunat khitan mereka. Mereka juga gak boleh makan babi. Mereka juga gak boleh minum khamr. Makanya kalau Bapak-bapak lihat di luar negeri, yang ada masyarakat Yahudi, Yahudi konservatif lah ya. Karena Yahudi pun sama dengan kaum muslimin. Ada yang taat, ada yang gak taat. Ya. Ada yang pergi ke sinagog, ke tempat ibadah mereka, ada yang gak pernah sama sekali. Ya. Jadi jangan lihat, oh lihat orang Yahudi seperti ini. Ya. Yahudi ada yang taat, ada yang gak taat juga. Tapi yang taatnya, mereka punya toko makanan khusus. Kalau kita itu seperti toko halal gitu. Namanya kosher. Kosher itu ya hewan yang dijual di sana, daging hewan yang dijual di sana sudah disembelih seperti cara mereka. Mereka enggak jual khamr di sana, enggak boleh khamr. Mereka enggak boleh makan babi. Ini aturan dalam Taurat. Nah, kenapa kemudian orang Nasrani kok berbeda syariatnya dengan orang-orang Yahudi? Padahal tadi kitab mereka hanya penyempurna saja. Syariat yang berlaku tetap syariat yang Taurat. Itu asal muasalnya dari kerjaan Paulus. Rasul Paulus tadi disebutkan oleh beliau. Dia yang mengubah aturan-aturan tadi. Dia mengatakan bahwa agama Nasrani ini, agama aturan yang dibawa dalam Taurat ini, aturan yang ada dalam Taurat, kalau diberlakukan juga kepada pengikutnya Nabi Isa, banyak orang yang gak mau masuk Nasrani. Terutama dari orang-orang selain Yahudi. Karena kan Nabi Isa juga dari Bani Israel. Ya. Misalnya agama ini mau disebarkan kepada orang-orang Romawi. Oh, banyak aturan yang tidak mereka setujui. Harus sunat. Ya. Orang Yahudi itu sunat, Pak. Makanya dulu Hitler itu cara mencari orang Yahudi, dilihat, nah itunya. Ya, kalau sunat berarti Yahudi. Ya. Nah, dia bilang kalau nanti diberlakukan sunat, orang-orang Romawi ini enggak mau masuk agamanya Nabi Isa, maka dicoret aturan sunat. Khamr juga, mereka kebiasaan minum khamr. Kalau khamr dilarang, mereka enggak mau masuk jadi pengikutnya Nabi Isa, coret. Babi juga, mereka biasa makan babi, coret. Sehingga berubah. Inilah yang menyebabkan aturan ya mereka berubah. Padahal dalam Taurat itu ada. Dan hukum yang mereka pakai adalah mengikuti hukum Taurat. Injil sifatnya hanya penyempurna saja dari kitab Taurat. Baik. Kemudian kata beliau, ini selesai penjelasan tentang kitabiyun. Nanti akan beliau ungkapkan lagi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada ahlul kitab. Sekarang beliau bahas tentang ummiyun. Siapa itu ummiyun? Wa ammal ummiyun fal muradu bihim al arab alladhi la yadinuna bidyanat au bidyanatain. Yang dimaksud dengan ummiyun adalah orang-orang bangsa Arab yang tidak beragama atau tidak memeluk agama dengan dua agama tadi. Dia tidak menjadi seorang Yahudi, tidak menjadi seorang Nasrani. Karena kalau dia menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani, otomatis dia termasuk ahlul kitab. Ya. Orang-orang Arab yang menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani, otomatis dia termasuk kepada ahlul kitab. Kenapa mereka disebut sebagai ummi? Ummi itu artinya orang yang tidak bisa baca tulis. Summu bil ummiyin jamu ummi nisbatan ilal umm wal ummi huwallazi la yaqra wa la yaktub. Mereka disebut ummiyun karena ini merupakan jamak dari ummi, penisbatan kepada al umm, yaitu orang yang tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Ya, jadi kalau bapak dan ibu membaca ya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi itu diutus kepada orang ummi, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab, ya dalam surat Al-Jumu'ah ya disebutkan bahwa Nabi itu diutus kepada orang ummi. Ya, orang ummi ini maksudnya adalah bangsa Arab yang mereka tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Atau ini keadaan mayoritas mereka. Fa'innahum qaumun la yaqra'un wa la yaktubun fil ghalib. Maka mereka ini, orang-orang Arab ini, mayoritasnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis tulisan. Ingat, mayoritasnya ya. Berarti ada di antara mereka yang bisa membaca dan menulis tulisan. Bahkan di antara mereka ada yang menguasai bahasa asing. Contohnya siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Saudara sepupunya Khadijah. Yang ketika Nabi alaihissalam pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, langsung dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah. Waraqah bisa menulis, bisa membaca, dan juga bahkan bisa menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Sehingga bukan semuanya gak bisa baca tulis. Nabi itu memiliki juru tulis. Di antara juru tulis beliau, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk juga yang Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, ya, itu juru tulisnya Nabi. Sehingga ada di antara mereka yang bisa membaca dan menulis. Akan tetapi aktsaruhum al-ghalib, yang kebanyakan, yang mayoritas, mereka tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Walaisa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an, dan mereka tidak memiliki satu kitab sebelum turunnya Al-Qur'an. Tidak memiliki kitab suci mereka. Falidhalika summu bil ummiyin, oleh karena itulah mereka disebut sebagai kaum yang ummi. Ya, kaum yang ummi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Ya, dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Nabi diutus ya kepada orang-orang yang ummi dari orang-orang yang ummi. Nabi itu tidak bisa membaca tulisan. Ya. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu bisa membaca. Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis tulisan. Ketika beliau alaihissalatu wassalam didatangi oleh Jibril alaihissalam, apa bacaan atau apa ayat yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Iqra. Bacalah. Ketika Jibril datang ke Gua Hira, Nabi dikatakan, "Iqra, bacalah." Apa kata beliau? "Ma'ana biqari." Saya enggak bisa membaca, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Diulangi lagi oleh Jibril, "Iqra, ma'ana biqari." Iqra ma'ana biqari. Saya enggak bisa membaca. Dia enggak bisa membaca. Apa alasannya mengapa Nabi kita, junjungan kita Muhammad alaihi salatu wasalam ditakdirkan oleh Allah tidak bisa membaca? Alasannya salah satunya adalah agar orang tidak menuduh bahwa Islam ini hasil dari bacaan beliau. Artinya beliau membaca banyak referensi, membaca kitab suci umat-umat terdahulu, lalu mensintesa atau membuat suatu agama baru dari apa yang beliau baca. Karena kalau beliau bisa baca, dengan gampang orang menuduh, ya, oh Islam ini buatannya Muhammad. Coba saja lihat surat-surat dalam Al-Quran ini mirip dengan surat yang ada dalam Taurat dan Injil. Contohnya surat Yusuf itu ya. Pak Yusuf, mana Pak Yusuf? Ada. Surat Yusuf itu sama apa yang dituturkan dalam Al-Quran, itu sama dengan apa yang dituturkan dalam kitab suci mereka. Bahwa Nabi Yusuf melihat 12 melihat apa? Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat 11 bintang, kemudian melihat bintang apa? Melihat matahari dan rembulan. Ya, aku melihat mereka bersujud. Kemudian diceritakan mimpi ini kepada bapaknya beliau, yaitu Nabi Yakub. Kemudian muncul rasa iri dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Masuk beliau ke dalam sumur, kemudian dilemparkan ke dalam sumur, kemudian dijadikan budak, dibawa kepada pembesar negeri Mesir. Cuma dalam Injil disebutkan namanya Fir'aun. Ini keliru. Keliru. Kalau dilihat lagi ahli sejarah, ahli arkeologi, yang benar itu Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut pembesar Mesir itu dengan gelar Fir'aun. Kenapa? Kenapa ketika Nabi Musa, ketika zamannya Nabi Musa, musuh beliau itu disebut Fir'aun, sementara di masa Nabi Yusuf alaihissalam, penguasa Mesir tidak disebut dengan Fir'aun, karena memang zamannya berbeda. Zamannya Nabi Yusuf, itu penguasa Mesir belum menggunakan gelar Fir'aun. Maka disebut sebagai Aziz, ya, Aziz pembesar. Tapi pada masa Fir'aun, pada Musa, masa Nabi Musa, mulailah raja-raja Mesir menggunakan gelar Fir'aun, luar biasa. Ya, jadi benar Al-Quran. Kalau di Injil itu, kalau di Perjanjian Lama disebutkan bahwa apa yang menghadapi, yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika itu Fir'aun. Padahal di zaman tersebut, ya, penguasa Mesir belum menggunakan gelar Fir'aun. Sama mungkin kayak misalnya di zaman kita. Sejak kapan gelar Raja Jawa menggunakan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono? Ya, kan ada yang pertama. Kalau dulu kan belum. Dulu kan namanya Sultan Agung. Sebelum pecah antara Jogja dan Solo. Ketika pecah baru dipergunakan gelar Hamengkubuwono. 1 sampai berapa sekarang? 10. Ya, ngasal dalam itu nomor 10. Nah, jadi beda zaman, beda zaman. Nah, kalau orang mengatakan bahwa oh itu Muhammad baca kitab suci umat-umat terdahulu, kemudian apa? Membuat hal yang sama masuk dalam surat itu. Tapi kalau beliau enggak bisa membaca, beliau seorang Yakubi, enggak bisa mereka menuduh. Ya, gimana kok dia bisa sama? Ya. Mau tidak mau mereka harus mengakui wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa itu semua adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi diutus dari seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca. Bukan suatu aib bagi beliau. Ya, beliau tidak bisa membaca ini bukan suatu kekurangan, justru bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada ajaran agama kita. Wa kama qala ta'ala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan tidaklah kami atainahum, tidaklah kami memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan tidaklah kami utus, dan tidaklah kami mengutus kepada mereka sebelum engkau, ya, seorang pemberi peringatan. Artinya tidak ada kitab sama sekali pada diri mereka. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberikan peringatan. Jadi tidak ada kitab-kitab yang ada pada diri mereka. Fahadha ma'na ummiyin, dan ini merupakan makna ummiyin. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummiyin, bi annahu ummiyun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang ummi. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyyi an-nabiyyal ummi wal alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhawum wa yanhahum 'anil munkar. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang mereka dapati nama beliau tersebut di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, maka Nabi tersebut memerintahkan mereka kepada perkara yang baik dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Di sini Allah menyebutkan Rasul sebagai an-nabiyyal ummi, sebagai nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca tulis. Fa qawluhu ummiyan la yaqra wa la yaktub wa ja'a bi hadzal kitab al-'azim dalilun ala sidqi risalatihi, ya, wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Maka keadaan nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, lalu datang beliau membawa kitab yang sangat agung yaitu Al-Qur'an, dalilun ala sidqi risalatihi. Ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang kebenaran risalah beliau. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa membaca dan menulis kemudian memiliki kitab suci, membawa kitab suci yang demikian agung? Masya Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis tapi dia punya kitab suci yang sangat agung sampai sekarang? Al-Quran masih ada di sisi kita, dipelajari bukan hanya oleh orang-orang muslim tapi juga orang-orang non-muslim, lahir dari seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu tidak ada pilihan melainkan kita akan membenarkan bahwa ini berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari buah pemikiran manusia. Baik. Wa fi dzalika mu'jizatun lah. Oleh karena itu, ya, Al-Qur'an ini merupakan mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda kebenaran beliau adalah seorang nabi. Karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Baik. Nah, waktu sudah habis, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang makna jahiliyah. Ya, tadi saya kira sudah bisa sampai sini tapi belum, insyaallah pekan depan kita akan jelaskan makna jahiliyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.